Iyo, iyo, kita senang-senang di sana dan sini. Hilangkan semua rasa perbedaan, an, an, rasa permusuhan. Marilah bernyanyi bersama kita, hilangkan kejenuhan bersama kita, berdendang sukaria bersama-sama. Ayo pramuka Indonesia. Rasa perbedaan, an, an, rasa permusuhan. Marilah kemari, bersama kita, hilangkan kejenuhan bersama kita, berdendang sukaria bersama-sama. Ayo pramuka Indonesia. Bersama kita, hilangkan kejenuhan bersama kita, berdendang sukaria bersama-sama. Ayo pramuka Indonesia.